Ayo wes ya. Sayang, monggo diisi tapi ya. Dalam. Nyaut dia. Oke, urutkan sekarang Birnya Cinta lo sama Tanama. Iya. Kasih. Iya diriku. Masih ada masih lapor belum makan tadi berusaha. SM video shooting. Kita nikmati bareng lagi nih. Come on. Biru lagi, hati seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Sekalian tiga dong. Oh iya. Tadi diminta soalnya dari semalam.